hilang semua harapanku untuk hidup bersamamu. Aku yang tak pantas lagi mendampingi dirimu. Aku yang telah ternodai, maafkanlah diriku. Aku yang tak dapat menjaga, salahkan saja diri ini. Mengapa semua terjadi sementara cinta ini hanya untukmu? Ku lupakan semua harapan untuk bersamamu. Cintamu begitu suci untukku. Biarlah ku sendiri di sini. Biarlah ku sendiri.